Gura-gura menyagaya ane bulut. Oh oh di ule lagi seke kenang sekut. Pegah haba lagi bule kenang ia bokrut. Di medawa dengan mawa mata di tesut. Habe cara putih manggaya ane bulut. Sujih raya tak ebatan cukup pijut. Ni batu boh kabeh tang megeredut. Kurang vitamin babatu hinggup patengu. Gura-gura menyagaya ane bulut. Oh di ule lagi suka kenang sekut. Pegah haba lagi bule kenang ia bokrut. Aji medawa dengan mawa mata di desut. Habis cara putih manggaya ane bulut. Sujih raya tak ebadan cukup pijut. Ni batu boh kabeh tang megeredut. Kurang vitamin babat dehing dumpat dengut. Ah.